Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Satu poin yang seringkali dijadikan sorotan tentang kita ahlu sunnah salafiyin adalah proses sosialisasi dan bermasyarakat. Ini yang paling menjadi sorotan. Maka para ulama kita dan kita di Indonesia adalah asatidzah hafizahumullah, tidak pernah lelah untuk mengingatkan agar mengamalkan tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bersosialisasi dan bermasyarakat dalam koridornya, tentu tidak ekstrim sehingga melanggar aturan-aturan, juga tidak meremehkan, karena ini memang menjadi sorotan yang seringkali disinggung dan diungkap. Jadi ada sebuah cerita, ketika tahun lalu, kurang lebihnya lah tahun lalu, pas ya bulan-bulan seperti ini juga, ada satu rombongan tamu itu berkunjung ke rumah saya. Rombongan itu terdiri dari yang memimpin tim itu kepala Kesbangpol Kabupaten, namanya Pak Tri Wahyudi. Jadi yang memimpin rombongan itu kepala Kesbangpol, ya, sebuah jabatan yang sangat strategis. Kemudian yang kedua Kasat Pol PP, kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja, itu ikut dalam rombongan. Kemudian Kapolsek lengkap dengan ajudan dan provosnya, dan Ramil Pak Sutrisno. Kemudian perwakilan dari Polres, perwakilan dari Kodim, perwakilan dari Korem, juga dari BIN, Badan Intelijen Negara. Itu satu rombongan, seragam. Artinya memang kunjungan kerja, dalam tugas melaksanakan kerja. Saya juga gak menyangka kalau tamu sampai sebanyak itu. Komunikasi pertama hanya dari Kesbangpol aja, tapi ternyata satu rombongan yang sebagiannya sudah memang kenal. Nah, dalam bincang-bincang ramah di rumah itu, ini yang disampaikan, bahwa yang menjadi sorotan terhadap salafi jamaahnya ustadz ini adalah proses sosialisasi dan bermasyarakat. Ada beberapa pertanyaan diajukan, ya alhamdulillah kita jawab semampunya dengan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Tapi yang ingin saya sampaikan ini loh, yang sering menjadi sorotan hidup bermasyarakat, bersosialisasi. Komunikasi terus berlanjut sampai kemudian apa namanya, laporan-laporan itu dikumpulkan, lalu ada rapat apa, koordinasi tingkat kabupaten resmi di apa, gedung kabupaten. Itu juga disampaikan oleh dari Kesbangpol, ya. Sampai kemudian ada komunikasi, saya diminta untuk hadir ke kantor Kesbangpol. Saya datang memenuhi undangan tersebut. Di kantor kepala Kesbangpol ditemani oleh salah satu apa, kepala bagiannya lah. Kami bertiga itu di situ ngobrol lagi. Beliau menceritakan tentang hasil koordinasi tingkat kabupaten tadi tentang jamaah salafi. Beliau menyampaikan kepada saya, ya sebelum saya mulai, karena beliau yang memimpin rapat koordinasi waktu itu, ya, saya sebagai pimpinan sebelum memulai saya harus memastikan jamaah ustadz ini termasuk jamaah yang sesat atau tidak. Maka saya menghadirkan perwakilan dari MUI, dan juga Departemen Agama setempat sebelum rapat koordinasi. Dari MUI menyampaikan bahwa jamaah salafi itu bukan jamaah yang sesat, bahkan jamaah yang paling benar, karena mereka mengajak kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW, dan mengajak kepada cara hidup seperti hidupnya para sahabat. Tapi sekali lagi, ada catatannya. Catatannya adalah sosialisasi di dalam masyarakatnya sangat kurang sekali. Jadi kita gak bisa bangga dong dengan wah ternyata MUI mengatakan jamaah yang benar nih. Bahkan dalam rapat itu disebutkan oleh Kepala Kesbangpol, MUI setempat menyampaikan fatwa MUI Jakarta Utara kalau gak salah, ingat beberapa tahun yang lalu mengeluarkan keterangan bahwasanya salafi itu bukan jamaah sesat, ini dan itu. MUI Jakarta Utara disampaikan juga dalam rapat koordinasi itu. Tapi sekali lagi yang menjadi catatan adalah sosialisasi dan bermasyarakat. Nah, ya kita sampaikan beberapa poin nyata bahwa ya kita berusaha untuk bermasyarakat, bersosialisasi dan seterusnya. Nah, beliau selaku kepala Kesbangpol dan perwakilan dari pemerintah tentunya itu menyampaikan pesan supaya jamaahnya Ustadz terus dibina dalam bersosialisasi dan dalam bermasyarakat. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak hal dan juga banyak cara yang bisa ditempuh untuk menyambut permintaan dari pemerintah kita mewujudkan hidup bermasyarakat yang baik, teratur, bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan baik juga. Banyak cara yang bisa kita tempuh. Nah, salah satunya donor darah. Salah satunya itu donor darah. Ini nilainya plus, bahkan plus-plus nilainya. Maka di banyak pondok ahlu sunnah di Indonesia diselenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini, donor darah. Pengalaman pribadi saja, ketika saya donor darah di PMI, di tempat kami donor darah biasa. Saya juga biasa donor darah kok, Mas, tenang aja. Enggak takut jarum maksudnya. Besar loh jarumnya. Sakit. Enggak. Jadi donor darah dikasih kartu anggota PMI berlaku di seluruh Indonesia, ada nomor anggotanya juga dikasih. Kita enggak minta, dikasih. Lengkap semuanya datanya. Dimasukkan dalam grup otomatis. Jadi dulu grupnya masih SMS. Kalau ada kebutuhan darah, saya darah A, ada SMS broadcast gitu ya, disebarkan semuanya. Ini ada pasien atas nama ini, penyakit ini di rumah sakit ini perlu darah golongan A 7 kantong, 8 kantong. Anda yang tertarik silahkan. Bahkan secara otomatis sistem di sana sudah mengingatkan tiap 60 hari setelah donor sebelumnya kita dapat informasi saatnya Anda donor darah. Kan 60 sampai 90 hari. Dimasukkan dalam grup. Beberapa waktu kemudian Kepala Kesbangpol tadi ternyata juga donor dan dimasukkan dalam grup itu. Kepala Kesbangpol tadi, paham gak ceritanya ini? Kepala Kesbangpol tadi ikut donor darah kemudian dimasukkan dalam grup donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Kesempatan kan ya, masuk namanya langsung tertulis Kesbangpol Kulon Progo. Saya Japri. Assalamualaikum Pak Tri, sehat kabarnya, Masya Allah, selamat bergabung di grup ini. Obrolan dan seterusnya. Artinya untuk menunjukkan bahwa kita pun, ini bentuk sosialisasi kita, bentuk hidup bermasyarakat kita, siap menyumbangkan darah, mendonorkan apa yang bisa kita berikan untuk kepentingan masyarakat umum, bukan hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Karena itu kan salah satu sorotannya, yang dipikirkan cuma kelompoknya aja. Kalau akikoh yang diundang kelompoknya, tetangga dekatnya enggak. Misalkan kalau ada acara walimahan yang datang dari jauh, mobil, motor, tetangganya enggak tahu. Acara apa sih? Enggak tahu. Tetangga dekat satu RT. acara mengijab kabulkan putrinya, tetangganya nggak tahu, temennya dari luar Jawa tahu. Alhamdulillah. Ada anggota polsek yang sudah kenal sebelumnya ikut juga, saya sapa, selamat datang bang, assalamualaikum. Oh bagus. Nah ini kegiatan donor darah seperti ini luar biasa, nilainya plus. Nilainya plus. Kemarin Ustaz Mubarak juga nawarin saya, sekaligus ditulis apa namanya Ustaz. Aduh, ini mau izin pulang Ahad pagi gitu. Gak bisa. Luar biasa. Itu penting sekali. Maka program seperti ini mesti disukseskan, harus didukung. Yang belum daftar, angkat tangan. Masa udah semua? Ini dakwah, bukan semata-mata donor darah. Bukan. Bukan sebatas oh ada kegiatan sosial. Bukan. Tapi nilainya luar biasa. Mungkin kita yang ada di sini atau yang ikut mendonorkan darah tidak merasakan apa manfaatnya secara langsung. Tapi pengampu-pengampu dakwah, asatidzah kita, itu bisa merasakan manfaat dari kegiatan donor darah atau yang semisalnya. Ketika suatu saat asatidzah kita, pengurus kita, ada pertemuan, rapat, diundang oleh pihak muspika, muspida, ini bisa menjadi bahan untuk menyampaikan, alhamdulillah Pak, kami juga berusaha untuk bermasyarakat, bersosial, kan itu dalam batas kemampuan kami. Bulan kemarin baru saja di pondok kami ada diadakan dan diselenggarakan donor darah, yang ikut sekian dapat berapa kantong, kerjasama dengan PMI kabupaten. Oh iya bagus, insyaallah. Itu jadi poin menepis anggapan bahwa salafi itu hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Itu bisa menghapus stigma atau persepsi negatif tentang salafi, kan itu, yang sampai-sampai dikatakan mengkafirkan kelompok di luar kelompoknya. Tapi dengan kegiatan seperti ini luar biasa. Antum yang donor darah kan taunya cuma daftar, darahnya diambil, selesai, kan itu. Tapi manfaat secara langsungnya itu yang merasakan asatidzah pengampu. Demikian juga dakwah ini namanya semakin baik. Namanya semakin baik. Apalagi ada dokumentasinya, ya kan? Ada buku tamunya, ya macam-macam lah, segala bentuk macam dokumentasi yang diperbolehkan didokumentasi. Nah, ketika suatu saat ada kunjungan dari mana mempertanyakan tentang apa namanya kehadiran pondok ini dan manfaatnya terhadap masyarakat, perannya dalam pembangunan, khitanan masal Pak, ini yang ikut dari warga sekian belas, datanya ini, donor darah, bersih-bersih lingkungan, ya kan, kerja bakti perbaikan rumah yang apa rusak karena ada pohon tumbang, ini membantu rumah warga yang kemarin kebanjiran, ini membantu rumah warga yang kemarin mengalami kebakaran, gitu. Datanya ada, dokumentasinya lengkap, luar biasa. Maka wallahu a'lam bishawab, ya kegiatan besok ya. Besok apa hari ini? Kalau dimajukan hari ini ikut saya. Karena udah saya donor terakhir Desember. Donor terakhir tuh saya Desember. Berarti udah berapa bulan ini? Udah cukup lah. Gak usah takut dengan jarum suntiknya. Memang rasanya enak kayak digigit semut. Iya kan? Yang santri-santri juga donor nih. Yang di atas usianya enggak ada masalah. Alhamdulillah. Donor darah bukan sebatas diambil darahnya, tapi niatkan ibadah, niatkan sebagai dakwah. Alhamdulillah. Yang belum sempat mendaftar, mendaftarlah. Mendaftarnya sama siapa, Belmi? Hah? Dokter? Dokter Hasan. Mungkin ada yang gak kenal Dokter Hasan, dikasih pilihan yang lain siapa. Kadang-kadang kan begitu, apa namanya, kendala di lapangan, Dokter Hasan itu siapa ya, Mungkin ada yang gak kenal, tapi dikasih pilihan, yang paling terkenal misalkan siapa, yang paling dikenal Abu Helmi misalkan. Atau misalkan penunjuknya lokasi setelah taklim ini nanti, yang ingin mendaftar donor darah ke depan mimbar atau ke ruang radio, titip nama sama titip nomor HP. Jadi besok kalau ragu-ragu, donor enggak, telepon, donor enggak ini udah daftar kok, jarumnya, ya udah, ketika didonor enggak usah lihat jarumnya, enggak usah lihat, didonor di tangan kiri, palingkan wajah ke kanan gini, yang didonor tangan kanan, palingkan wajah ke kiri, jadi enggak lihat jarumnya, luar biasa, alhamdulillah, itu manfaatnya, masya Allah, dan laporan bukan sebatas di PMI saja. Itu laporan sampai ke tingkat kabupaten. Laporan donor darah itu sampai ke tingkat kabupaten. Ada data statistiknya, ada laporan pertanggungjawabannya per tahun sampai ke dinas kesehatannya. Insyaallah Mahat Riyadul Jannah Bojong Celengsi. Insyaallah ini bagus nih masyarakatnya, bermasyarakatnya, sosialisasinya. Nilai dakwahnya itu yang kita perjuangkan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Sehingga bisa menepis banyak tuduhan dan juga anggapan-anggapan miring tentang ahli sunnah, tentang salafiyin. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu salah satu bentuk dan bagian dari pengamalan dari ilmu yang sudah kita pelajari selama ini. Sudah sekian lama, sekian waktu kita mempelajari apa? Agama, mempelajari Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca kalam para ulama, nasihat-nasihat mereka. Maka kita mulai berpikir serius untuk prakteknya bagaimana. Nah, prakteknya diantara yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini ya, donor darah itu. Nah, donor darah. Nah, mudah-mudahan bisa apa menjadi kegiatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang akan kita kaji adalah kitabul ilmi dari Sahih Muslim, sebuah kitab yang ditempatkan oleh para ulama sebagai ashahul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dan setelah Sahih Al-Bukhari. Yang membedakan antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dalam hal penempatan tingkat kesahihan adalah syarat, syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mensyaratkan bahwa tiap-tiap rawi yang meriwayatkan dari gurunya itu harus mu'asarah dan thubutu al-luki, harus satu zaman memang, dan harus dipastikan ada riwayat yang memastikan bahwa si A berguru dan mendengar hadis tersebut dari si B. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berbeda, beliau tidak mensyaratkan adanya kepastian bahwa si A berguru kepada si B, asalkan mu'asir satu zaman. Demikian juga ma'a imkanil luki, rawinya thiqah dan terpercaya dan sangat memungkinkan untuk mendengar hadis tersebut dari gurunya, sudah cukup. Karena seorang rawi yang thiqah pasti akan meriwayatkan hadis langsung dari gurunya. Sehingga perbedaannya di situ, wallahu a'lam bishawab. Adapun rinci dan detailnya tentu kita pelajari dalam kitab Mustalah Al-Hadis. Nah, karena sebab inilah Sahih Muslim ditempatkan para ulama nomor 2 setelah Sahih Bukhari dalam hal kesahihan hadis-hadis yang diriwayatkan di dalamnya. Walaupun secara praktek Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullahu ta'ala dalam menempatkan hadis-hadis di dalam kitab tersebut tidak jauh berbeda dalam prakteknya. Nah, apapun itu, umat Islam sudah sepakat dan berijma bahwa sahih Bukhari dan sahih Muslim, talaqatil ummah biqabulihima. Umat Islam sepakat untuk menerima keberadaan dua kitab ini sebagai sumber hadis-hadis yang sahih. Memang benar di dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim ada beberapa hadis yang diintiqad atau dikritik oleh para ulama hadis. Walaupun demikian, ada juga ulama-ulama lain yang kemudian memberikan pembelaannya terhadap Imam Bukhari, terhadap Imam Muslim rahimahumullah. Sehingga walaupun yang dikritik dan dinilai hadis itu dhaif, tetapi tetap saja pada akhirnya diperkuat oleh ulama-ulama lain, ada hal-hal yang memperkuat dan juga mendukung hadis tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kitab sahih Muslim, para ulama banyak dari mereka mengatakan keunggulannya dan keistimewaannya yang tidak dimiliki oleh sahih Bukhari adalah jaudatus sin'ah, artinya metode penyusunannya luar biasa. Kalau dalam sahih Bukhari satu hadis bisa terulang pada beberapa bab, nah, kadang sanatnya sama, lafadznya berbeda, tapi dalam sahih Muslim tidak. Satu hadis dikumpulkan di satu tempat, nah, beberapa riwayat disebutkan sekaligus di situ, sekalipun ada perbedaan lafadz langsung disebutkan di tempat itu juga. Sehingga ketika seseorang ingin mempelajari sebuah hadis dalam sahih Muslim sudah tersebut di depannya ini. Riwayat pertama 2 3 4 5 6 7 dalam riwayat ini lafadznya demikian, riwayat ini lafadznya demikian. Berbeda dengan sahih Bukhari. Sahih Bukhari kita harus cari. Di bagian depan ada, di tengah ada, di belakang ada, di tempat yang lain ada. Itu keunggulan kitab sahih Muslim. Walaupun yang kita rencanakan adalah satu pembahasan saja, yaitu kitabul ilmi dari sahih Muslim, tetapi tetap saja waktu tidaklah sepanjang yang dibutuhkan, terlalu singkat. Karena tidak mungkin juga kita langsung membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Bagaimana mungkin bisa dalam waktu yang sekejap. Al-Imam Muslim sendiri rahimahullah itu dalam menyusun kitab tersebut, beliau harus memilih dan memilah dari 300 ribu hadis yang beliau dengar langsung dari guru-gurunya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Siyar Alamin Nubala, dalam cetakan ini, cetakan di maktabah di atas, Maktabah Taufiqiyah, juz yang ke-10 atau jilid yang ke-10, disebutkan di sini, kata Imam Muslim rahimahullah, sannaftu hadzal musnad as-sahih min 300 alf hadithin masmu'ah. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, saya menyusun kitab ini hasil dari memilih dan memilah sebanyak 300 ribu hadith masmu'ah, 300 ribu riwayat hadith yang beliau dengar langsung dari guru-gurunya. Bisa dibayangkan, artinya tingkat selektivitas Imam Muslim rahimahullah itu ketat sekali, ketat sekali. Dari 300 ribu itu yang kemudian betul-betul masuk dalam sahih Muslim, kurang lebih 12 ribu riwayat hadith, 12 ribu riwayat kemudian diintisarikan lagi menjadi 6 ribu hadith, tapi riwayatnya ada 12 ribu kurang lebih. Itu hasil dari apa? Hasil dari seleksi 300 ribu hadis masmu'ah rahimahullahu ta'ala. Yang beliau dapatkan itu dari rihlat, perjalanan panjang, rihlah dari satu negeri ke negeri yang lain. Mulai dari ketika beliau berusia 14 tahun 14 tahun pertama kali mendengar hadis dari gurunya yang pertama, yaitu Yahya bin Yahya At-Tamimi rahimahullah. Kemudian pada usia yang ke 16 tahun, 2 tahun kemudian, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala hajja fi sanati 20 wa huwa amrad. Imam Muslim rahimahullah ketika masih remaja, remaja muda, tahun 220 Hijriah, menunaikan ibadah haji. Beliau lahir tahun 204 Hijriah, berarti usia 16 tahun beliau sudah menunaikan ibadah haji. Fasami'a bi Makkata min al-Qa'nabi. Beliau kemudian mendengar hadis pertama kali dalam dalam proses rihlah itu dari guru beliau Al-Qa'nabi, Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, yang disebut oleh para ulama akbaru syaikhin lah, guru beliau yang paling tua usianya. Secara usia Al-Qa'nabi, Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, itu guru Imam Muslim yang paling tua. Nah, kemudian beliau mempelajari hadis di Kufah, demikian juga mengadakan rihlah beberapa tahun berikutnya dari Irak, dari Mesir, Hijaz, Makkah dan Madinah, keliling untuk menemui para masyayikh, muhaddithin, guru-gurunya rahimahumullah. Dari tiap guru beliau mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Bisa kita bayangkan lah, kalau 300 ribu riwayat hadis itu, bagaimanakah proses untuk mendapatkannya? Pasti lelah, capek. Nah, perjuangannya berat. 300 ribu riwayat hadis. Andai kan kita bagi satu hari satu, berarti 300 ribu hari. Kalau misalkan satu hari dua, berarti 150 ribu hari. Dan seterusnya. Jarak satu dengan yang lain berjauhan. Kemudahan perjalanan tidak seperti sekarang. Ya. Dari negeri asal beliau sendiri, Naisabur. Ya, Naisabur yang sekarang ini di daerah Iran atau yang di sekitarnya, itu jauh sekali, harus keliling dari Iran turun ke Irak dulu. Ya, dari Irak turun lagi sampai ke Mekah. Perjalanan luar biasa. Panas ya, tanpa penunjuk arah ya, kecuali bintang-bintang di langit. Bertanya dengan rombongan dan kafilah yang bertemu atau yang bersamaan berangkat. Resikonya bukan hanya capek, haus ataupun lapar. Kematian itu pasti sudah menjadi sebuah resiko yang diketahui sebelumnya. Ini resikonya mati. Yang ditemui ya kemungkinannya adalah perampok, binatang buas, jalan yang tersesat, kehabisan bekal makan dan minum, itu resiko. Namun semua itu ditempuh, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu mereka rahimahumullah, yang sampai sekarang pun bisa kita rasakan manfaatnya. Seperti itulah seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu agama, harus mengalami perjuangan dan pengorbanan sebagaimana para ulama sebelum kita sudah memberikan contoh. Nah, tanpa pengorbanan, tanpa perjuangan, ya tidak akan mungkin ilmu itu bisa didapatkan. Ilmu itu la yunalu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa dimiliki dengan badan yang rehat. Tak mungkin. Ilmu itu datang dengan sendirinya. Harus dicari. Karena al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus dicari. Tidak mungkin dia datang sendiri. Semakin aktif seseorang itu mencari ilmu, semakin banyak yang dia dapatkan. Semakin berat perjuangan yang dia lalui, Allah akan berikan berkah untuknya. Nah, sekalipun seseorang itu menghabiskan waktu, tenaga, umur dan biaya untuk mencari ilmu, tetap saja yang dia dapatkan itu sedikit. Kan itu. Seandainya engkau berikan lau a'faital ilma kullak ma'aqaka illa ba'dah. Seandainya engkau berikan semua yang engkau punya untuk mendapatkan ilmu, toh akhirnya ilmu yang engkau dapatkan sedikit juga. Apalagi yang tidak mau berkorban, lebih-lebih yang tidak ingin berjuang, apa yang bisa dia dapatkan? Nah, sementara derajat dan kedudukan seorang hamba itu sangat ditentukan dengan ilmu yang dia miliki. Sangat ditentukan dengan ilmu yang dia miliki. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu secara khusus darajat. Derajatnya lebih tinggi. Apakah ada derajat yang lebih tinggi dibandingkan ilmu agama? Tidak ada. Derajat ilmu agama itu akan digabungkan dengan derajatnya para nabi. Besok pada hari kiamat para ulama akan yuhsyarun ma'al anbiya, akan dikumpulkan menjadi satu rombongan bersama para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Oleh karena itu para ulama tidak kenal lelah untuk terus belajar, mengamalkan, mendakwahkan, karena cita-cita mereka dikumpulkan pada hari kiamat bersama para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan ilmu agama, dan itu diakui oleh para khalifah sekalipun. Al-khulafa di zaman dahulu mereka mengakui bahwa tingkatan seorang alim lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan derajat yang mereka miliki. Seorang khalifah punya segala sesuatunya, tapi seperti yang disebutkan Harun Ar-Rasyid rahimahullah, nah, ketika melihat ulama Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala dikerumuni oleh banyak orang, beliau mengatakan dzakal mulk, itulah kerajaan dan kekuasaan yang sesungguhnya. Kenapa? Orang-orang yang ada di sekeliling khalifah, di sekeliling raja, mereka dekat dikarenakan faktor yang lain, dunia, uang, jabatan, kedudukan. Seorang alim ketika dikelilingi oleh banyak orang, yang mereka butuhkan adalah ilmunya. Nah, mereka betul-betul dibutuhkan oleh kaum muslimin. Nah, maka satu-satunya hal yang diperintahkan Allah Jalla wa'ala kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam agar beliau meminta tambahan adalah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan ya Muhammad, ucapkan dalam doa, rabbi zidni ilman. Ya Allah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Nah, kita semangat berdoa agar rizkinya ditambah. Kita semangat berdoa agar diberi anak dan keturunan. Kita semangat berdoa agar diberi kesehatan. Kita semangat berdoa untuk diberi kelonggaran. Mestinya kita lebih bersemangat lagi memohon dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku, tambahkanlah ilmu untukku, tambahkanlah ilmu untukku. Dengan bertambahnya ilmu, insya Allah bertambah pula rasa takut seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita masih berada pada tahapan pertama, tahapan mengumpulkan belajar. Mungkin kita merasa belum mampu mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Tetapi itu bukan dijadikan alasan untuk berhenti dari belajar. Bukan dijadikan sebagai alasan, sudahlah cukup sampai di sini saja. Sudah banyak ilmu saya pelajari, belum saya amalkan. Buat apa saya belajar? Itu alasan yang salah. Alasan yang tidak bisa diterima. Justru terus belajar. Terus belajar. Mungkin seseorang ketika belajar belum mengerti apa arti keikhlasan dan ketulusan. Mungkin ketika dia pertama kali belajar, tujuannya bukan untuk mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tujuan-tujuan lain, ada faktor-faktor duniawi. Tapi sekali lagi itu bukan alasan untuk kemudian berhenti belajar. Berapa banyak para ulama kita rahimahumullah yang kemudian berterus terang berbagi cerita dan pengalaman kepada kita. Al-Hasan Al-Basri, Sufyan Al-Thawri rahimahumullah, dan ulama-ulama lainnya banyak bercerita dan berbagi pengalaman kepada kita bahwa pertama kali mereka pun tidak mengerti apa arti keikhlasan. Tapi karena sudah belajar, jarrani ilal ikhlas. Akhirnya ilmu yang sudah dipelajari itu mengajarkan, oh arti keikhlasan itu seperti ini. Ada kadang bisikan syaitan itu masuk, hati-hati belajar talabul ilmi, nanti kamu kalau gak ikhlas gimana, berat hukumannya. Termasuk satu dari tiga hamba, tiga golongan yang akan dilemparkan ke dalam neraka pertama kali. Belajar menuntut ilmu, tapi untuk dibilang pandai, dikatakan alim, bukan untuk mengharap wajah Allah Jalla wa'ala. Hati-hati. Iyalah, daripada gak ikhlas, gak usah belajar, gak usah ta'lim, gak usah mondok. Salah. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti keikhlasan kalau kita tidak belajar? Kita tidak akan pernah mengenal arti ketulusan kalau kita tidak mengumpulkan ilmu. Maka terus belajar, terus belajar, terus belajar. Yang sekarang mungkin kita belum tersentuh, belum terdorong untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Suatu saat nanti dengan keseriusan, kesungguhan, istimror, kontinuitas dalam mengikuti majelis ilmu, Allah berikan berkah, Allah mudahkan jalan untuk mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala menempuh perjalanan yang jauh, panjang, sebagaimana para ulama lainnya, sehingga daftar nama dari guru-guru beliau pun luar biasa. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah sampai 2.5 halaman menyebut nama-nama guru Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Itu pun yang nama-nama yang besar, ulama-ulama terkenal yang masing-masingnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam As-Sahih maupun kitab-kitab yang lain. Bahkan kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah walahu syuyukhun siwa ha'ula lam yukhrij anhum fi sahihih. Al-Imam Muslim rahimahullah masih memiliki guru-guru yang lain, nah, selain yang sudah saya sebutkan di atas, tetapi riwayatnya tidak disebutkan dalam Sahih Muslim. Nah, ini yang perlu kita tiru. Demikian juga perlu kita ajarkan dan kita tanamkan untuk anak-anak kita. Tetapi tentunya kita sebagai orang tua juga harus siap memberikan contoh. Ya kan? Harus siap memberikan contoh. Nah, ada, saya kenal seorang ikhwan itu, karena anaknya di pondok menghafal kitab Umdatul Ahkam. Salah satu kurikulum di pondok tersebut itu fikihnya kitab Umdatul Ahkam. Hadis-hadis fikih yang diambil dari Bukhari Muslim dikumpulkan oleh Imam Al-Maqdisi rahimahullah. Bapak tahu, si bapak tahu, anaknya menghafalkan kitab itu Umdatul Ahkam. Di rumah sang bapak ini juga memaksakan diri menghafalkan kitab Umdatul Ahkam itu. Padahal mohon maaf aja, bacaan Al-Qurannya masih belum baik. Saya tahu persis orangnya. Bacaan Al-Qurannya masih belum baik. Bahasa Arabnya masih katakan tersendat-sendat. Tapi apa? Demi anak, memberikan contoh teladan bahwa kamu belajar, Abi juga belajar. Abi nyuruh kamu belajar, bukan berarti Abi tidak belajar. Liburan seperti ini Ramadan, bapak anak murojaah Umdatul Ahkam. Yang jelas bapaknya kalah. Kalah lancar, kalah banyak. Tapi si bapak, si Abi ini menunjukkan kepada anaknya, gantian leh. Kan itu Umdatul Ahkam dari Innamal A'malu Binniyat terus. Kan itu. Satu persatu. Tiap liburan begitu. Kalau posisi seperti ini kira-kira anak meremehkan orang tuanya enggak? Jawab dong. Kira-kira anak meremehkan orang tuanya enggak? Enggak. Kira-kira anak akan hormat pada orang tuanya? Hormat. Salut sama orang tuanya? Salut. Tiap liburan Ramadan begini, murojaah berdua bapak anak. Sekarang anaknya udah lulus. Murojaah berdua Umdatul Ahkam itu, kitab kecil. Luar biasa. Nah, itu perlu kita tiru, perlu kita contoh. Jangan sampai anak, Abi cuma nyuruh doang. Umi taunya marah-marah aja. Enggak tahu ngapal itu susah. Kalau udah iya, kalau kalau kayak gitu anak gak mungkin melawan lah insya Allah. Dia mau melawan orang tuanya, abinya malu sendiri. Abiku gak bisa apa-apa, bahasa Arab pas-pasan, baca Qurannya masih belum bagus, tapi Umdatul Ahkam dipaksa itu. Saya tahu persis. Tiap hari ibu saya katakan, tiap kali ketemu Umdatul Ahkam kecil, bapaknya ini, bapaknya mempersiapkan diri kalau anaknya pulang gitu, kalau anaknya pulang murojaah bareng. Ini enggak, ini anaknya lebih pintar dari bapaknya. Akhirnya bapaknya diremehin sama anaknya. Kan itu. Akhirnya anaknya udah merasa cukup, udah merasa pintar. Keliru. Ini apa namanya? Mudah-mudahan bisa menginspirasi antum semua sebagai orang tua. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa mengikuti perkembangan pendidikan anak. Bukan cuma mengikuti secara data, secara informasi. Oh, anak saya di pondok udah mau selesai loh, dibangga-banggain sama temennya, sama tetangga, sama keluarganya. Wah, alhamdulillah anak saya ini kurang 5 juz. Gila ditanya lah bapaknya, baru 5 surat. Baru 5 surat. Bukan masalahnya, bukan pada kita mampu enggak bersaing sehat dengan anak. Masalahnya bukan saya udah tua, enggak mampu. Bukan itu. Tapi anak pasti bisa menilai kesungguhan orang tua. Pasti bisa menilai kesungguhan orang tua. Alangkah indahnya kalau pas liburan gitu, bapak anak atau ibu anak murojaah bareng, bapaknya salah, uminya sering salah, terus yang benerin anaknya. Nangis sampean. Iya kan? Baca amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Lupa, anaknya yang ngingetin. Bi, udah tua enggak hafal, bi. Nah, hafal ya. Dibantulah abinya. Karena saya lamun. Oh iya ya. Yes, lanjut gantian. Kan asyik. Selesai sholat subuh, ya kan? Selesai sholat zuhur. Ringan aja. Yang paling terpenting kita sudah bisa memberikan pesan, dan pesan itu sampai kepada anak kita bahwa abi mensupport kamu, Nak. Kan itu. Abi, umi selalu support kamu. Walaupun abi gak bisa, umi juga telat ngajinya, tapi paling tidak kamu yang abi harapkan, yang umi harapkan. Ini penting sekali. Barakallahu fikum. Perlu ditanamkan kepada anak-anak kita apa namanya, kisah-kisah perjuangan para ulama kita rahimahumullah. Kenapa mereka menjadi ulama besar, kenapa mereka selalu disebut dalam doa kita, dikarenakan jalan yang ditempuh adalah jalan thalabul ilmi. Sana sini, tidak kenal lelah, tidak kenal capek. Tapi seperti yang saya ingatkan tadi, faktor yang tidak kalah penting adalah sebagai orang tua kita bisa memberikan teladan nyata. Teladan nyata. Orang tuamu juga bukan berarti tidak thalabul ilmi. Ini loh, thalabul ilmi terus. Satu kisah tadi saya kira cukup. Seorang bapak yang Umdatul Ahkamnya tadi pegang terus, walaupun anaknya udah dapat 100, dia baru dapat 20, enggak ada masalah. Anak enggak akan menilai abi ini bodoh, enggak seperti itu. Ya paling tidak masih bisa melayani anaknya sampai hadis yang ke-20 kan. Ya udah leng. Cuma 20 hadis yang abi hafal. Selanjutnya kamu nanti abi yang dengarkan. Kan gitu. Itu lebih baik. Mending sekali dibandingkan udah kamu hafalan, abi yang dengarkan. Lah abi, ya abi cuma dengerin aja. Kan gitu. Lebih baik yang tadi kan. Kita punya modal 20 hadis. Kan gitu. Sayangnya masih banyak dari kita, jangankan yang seperti itu, mengikuti perkembangan anak secara informasi aja enggak. Kalau yang saya contohkan tadi, bapak yang menghafal Imdatul Ahkam tadi, itu kan mengikuti perkembangan anak secara informasi dan juga secara praktek. Iya kan? Dia tahu persis. Ini yang disayangkan, jangankan praktek, informasi aja enggak tahu. Kan gitu. Ketika ditanya, "Afwan akhi," dibuat survei gitulah. Pas nganter anaknya masuk pondok setelah liburan, akan diterima kalau bapaknya bisa menjawab pertanyaan. Tapi kayaknya sulit juga prakteknya. Iya, Bu Elwi ya. gitu. Jadi misalkan anaknya dianterin, sebentar akhi, jangan cuma nganter doang. Ini kita ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, anak antum kelas berapa sekarang? Kelas 4. Pelajaran akidahnya, kitabnya apa? Ya ini kan gak tahu lah. Pelajaran akidahnya, kitabnya ini. Pelajaran terakhir anak, babnya apa tentang akidah? Aduh gak tahu. Aduh, bawa pulang dulu deh anaknya, jangan masuk dulu, pondoknya sepi kalau kayak gitu, banyak yang gak lulus. Ya kita harus ngerti perkembangan pendidikan anak kita itu gimana. Paling tidak saya sebut tadi apa, secara informasi kita gak bisa ngikuti praktek, tapi kita ngerti informasi. Oh anak saya ya kan, pelajaran akidahnya yang sudah dipelajari A, B, C, D, E. Anak saya belajar fikih yang sudah dipelajari A, B, C, D, E. Anak saya belajar sirah, itu sudah sampai sejarah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah. Anak saya belajar bahasa Arab, kitabnya ini sampai bab ini. Itu faktor yang sangat membantu perkembangan pendidikan anak, sehingga anak itu merasa terperhatikan. Kita apa, sama-sama membantu anak untuk belajar itu sinergi pondok, orang tua, si anak, wali kelas, ya kan? Kemudian apa namanya, pengurus, dia sinergi. Maka alangkah baiknya ketika ada rapat antara wali kelas dengan wali murid. Nah, itu sangat bagus dan sangat membantu sekali. Jadi pertemuan orang tua dan wali santri itu bukan menyeluruh tiap sebulan sekali atau tiap tiga bulan sekali, enggak. Tapi rapatnya itu koordinasi dan menjalin sinergi antara pondok dengan orang tua itu dibuat sampai tingkat per kelas. Paham enggak maksudnya tingkat per kelas itu? Jadi bukan undangan apa taklim tausiah untuk seluruh wali santri dan orang tua dikumpulin jadi satu kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Bagus. Tapi masih belum terarah. Tapi kalau rapatnya per kelas luar biasa. Satu kelas ini ada 12 santri. Rapatnya wali kelas, pengajar yang di situ dengan 12 orang tua dari santri di kelas itu. Yang dibahas langsung orang per orang. Anak saya gini, anaknya antum gini, ini harusnya gini, kebutuhan kelas kita begini. Jadi lebih terarah, lebih mengena, langsung ke inti masalah. Tapi kalau semuanya bareng gak merasa. Kita sebagai pengurus sudah berusaha nyinggung terus, nyinggung terus, nyinggung terus. Buku komunikasinya diisi, buku komunikasi diisi, disinggung gak tersinggung, disinggung gak merasa. Tapi kalau per kelas luar biasa. Ini untuk apa, membantu perkembangan pendidikan anak-anak kita. Sehingga ketika kita menyampaikan kepada mereka kisah-kisah para ulama seperti Imam Muslim rahimahullahu taala ini, terasa kan itu. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala menghabiskan waktu untuk menyelesaikan dari awal kitab Sahih Muslim itu kurang lebih 15 tahun lamanya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan pernyataan dari Ahmad bin Salamah, salah seorang teman dan murid dekat Al-Imam Muslim. Kata beliau, kuntu ma'a muslimin fi ta'lifi sahihihi 15 sanah. Kata Ahmad bin Salamah rahimahullah, saya menyertai Imam Muslim, mendampingi beliau dalam proses penyusunan kitab Sahih Muslim itu kurang lebih 15 tahun. Allah berkahi. 15 tahun, satu per satu. Bayangkan kalau 300 ribu riwayat. 300 ribu riwayat itu kalau dipilih, dipilah, dipilih, dipilah. Bukan cuma asal pilih. Wah bagus nih, masukin. Cocok nih, masukin. Kan enggak. Tapi disesuaikan datanya. Sahih apa enggak nih? Itu kan masih catatan-catatan beliau ketika sedang rihlah. Catatan-catatan hadis ketika beliau sedang belajar. Catatan sebanyak itu kemudian dipilih, dicek lagi satu persatu, diteliti. Ini masuk, ini enggak. Ini masuk, ini enggak. Ini masuk, ini enggak. Imam Muslim rahimahullah, 15 tahun. Nah, bukan cuma sekedar copy paste kalau zaman sekarang. Buat buku 3 bulan selesai. Kan ini. Buat buku sebulan aja ada yang selesai. Tinggal buka Google, bagus copy paste, bahasanya dirubah sedikit biar enggak ketahuan ngambil dari Google. Iya kan? Kemudian sumbernya diilangin, titik komanya diperbaikin, udah deh kayak punya hasil karya kita sendiri aja. Padahal copy paste dari Google. Bahasanya dirubah dikit aja, set. Jadi kalau pas diketikin di Google, oh enggak ada ya, berarti karyanya sendiri. Enggak, copy paste aja itu. Kan itu. Karya ilmiah apa namanya? Disertasi, kemudian apa skripsi. Banyak sekali yang cuma copy paste, bahasanya dirubah dikit jadi buku. Dibangga-banggain, wah ini saya seorang penulis nih, udah menghasilkan karya gini-gini. Oh tidak. Para ulama kita rahimahullah luar biasa. Imam Bukhari tiap satu hadis sebelum dimasukkan dalam Sahih Bukhari salat istikharah dulu. Meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Bukhari. Imam Muslim menghabiskan waktu kurang lebih 15 tahun. Dari hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir. Itu pun masih beliau bawa kitab Sahih Muslim itu kepada para ulama ahlul ilal, ulama-ulama yang mengerti detail rinci yang terselip sekalipun cacatnya sebuah hadis. Karena bisa saja sebuah hadis itu dinilai secara zahir bentuk lahiriahnya sahih, tapi bagi mereka ahlul ilal, dokter spesialisnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlihat sahih itu ternyata ada cacatnya. Kata Imam Muslim rahimahullah, aradtu kitabi hadza ala Abi Zur'ah, fakullu ma ashara alayya fi hadha alkitab anna lahu illatan wa sababan taraktuh, wa kullu ma qala innahu sahihun laysa lahu illah fahuwa alladhi akhrajtu. Nah, kata Imam Muslim rahimahullah, setelah selesai menulis kitab ini selama 15 tahun kurang lebihnya, saya perlihatkan kepada al-imam Abu Zur'ah rahimahullah, seorang ulama ahlul ilal. Kata Imam Muslim, fakullu ma asyara alayya fi hadzal kitab, setiap riwayat yang beliau tunjukkan kepada saya annalahu illatan wa sababan, bahwa di dalam riwayat ini ada cacatnya, taraktu, saya hapus, saya ganti. Wa kullu ma qala innahu sahihun laysa lahu illatun fahuwa alladhi akhrajtu. Riwayat yang beliau nyatakan ini sahih, tidak ada cacatnya. Fahuwa alladhi akhrajtu. Ini yang kemudian saya keluarkan dalam Sahih Muslim. Luar biasa. Proses kitab Sahih Muslim ini. Nah, dari memilih 300 ribu riwayat hadis, 15 tahun lamanya, pilih. Imam Muslim sendiri termasuk ahlul ilal. Imam Muslim sendiri ahlul hadis yang terpercaya. Beliau sendiri seperti itu kemampuannya. 15 tahun selesai, diperlihatkan kepada ulama lain ahlul ilal. Karena bisa saja sebuah cacat tidak terlihat menurut kita, tapi bagi orang lain cacat itu terlihat jelas. Nah, maka kitab Sahih Muslim rahimahullah, kitab ini adalah kitab yang sangat bermanfaat. Nah, semangat Imam Muslim rahimahullah dalam menuntut ilmu mulai dari sejak kecil, ketika masih berusia belasan tahun mengadakan rihlah perjalanan thalabul ilmi yang sangat jauh sekali, semangat itu terus terjaga sampai beliau meninggal dunia rahimahullah. Bahkan disebutkan salah satu sebab beliau sakit yang kemudian itu meninggal dunia rahimahullah, itu dikarenakan kecintaannya kepada ilmu. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan riwayat masih dari Ahmad bin Salamah. Kata beliau, wa uqida li muslimin majlisu dzakirah fa dzukira lahu haditsun lam ya'rifuh. sebuah kesempatan majlis mudzakarah diselenggarakan. Majlis mudzakarah itu majlis yang diselenggarakan untuk membahas hadis-hadis Nabi SAW, memeriksa riwayat-riwayat hadis. Dalam majlis tersebut dzukira lahu hadithun lam ya'rifuh. Ada sebuah hadis ditanyakan, disampaikan, lam ya'rifuh. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan tidak tahu menahu tentang hadis tersebut. Imam Muslim, padahal hadis yang pernah beliau dengar riwayatnya sampai 300 ribu, dan seorang ulama besar sudah meluluskan sekian banyak ulama hadis juga, ulama-ulama besar. Tapi di akhir hayatnya, ketika dalam majlis mudzakarah mempelajari dan memeriksa hadis-hadis Nabi, ada sebuah hadis ditanyakan lam ya'rifu. Imam Muslim enggak tahu sama sekali tentang hadis tersebut. Sedih. Sedih Imam Muslim. Kenapa? Karena tidak mengetahui tentang hadis tersebut. Ini kesedihannya para ulama, dikarenakan tidak punya ilmu. Susah hatinya seorang ulama itu dikarenakan ada sebuah hadis kok enggak tahu. Beda kan dengan kita, ya kan? Kalau listrik mati sedihnya luar biasa, ngecas HP di mana nih? Begitu. Power bank udah habis. Iya enggak? Iyalah, langsung enggak. Sedihnya luar biasa itu kalau udah enggak, power bank habis, baterai habis. Atau datanya habis. Aduh, bingung dah, enggak bisa tidur. Apalagi kalau pulang kampung, sinyalnya susah. Aduh. Kayak kiamat aja begini. Itu aduh sedih luar biasa, enggak ada sinyal. Uff. Dan itu. HP rusak. Sedih gitu. Ya sedihnya kita karena itu-itu aja. Ya kan? Ketinggalan kereta, kehabisan tiket. Sedihnya begitu, ketipu orang. Ya kan? Barangnya hilang. Sedihnya karena hal-hal seperti itu. Nah, coba contoh para ulama. Nah, ada sebuah hadis tidak beliau ketahui, sedihnya luar biasa. Fan sarafa ila manzili. Seketika itu juga beliau tidak melanjutkan majlis, pulang ke rumah. Tidur enggak? Waduh bingung nih, galau nih, tidur aja. Kalau kita kan kayak gitu ya kan. Gitu-gitu. Gitu. Mau udah jauh-jauh datang pengin ngurus apa namanya? Surat identitas diri, identitas keluarga, jauh dari kampung sampai ke kota, ke kantor Dukcapil. Sampai di sana, mohon maaf, kantor tutup. Capek, sedih, segala macam, pulang ke rumah, ya tidur aja dah. Imam Muslim enggak? Imam Muslim dalam majelis tersebut ada sebuah hadis tidak beliau ketahui, pulang ke rumah, wa aung qadas siraj. Itu malam. Malam itu juga lampu pelitanya dinyalain, bukan cetet gitu. Pakai pemantik api zaman dulu, tek, nyala lampunya, pelita api, bukan cahaya pijar tapi api dinyalain. Wa qala liman fiddar la yadkhul ahadun minkum. Masuk dalam kamar belajarnya, nyalakan pelita, lampu apa, lampu minyak itu. Kemudian pesan kepada semua anggota keluarganya, la yadkhul ahadun minkum. Tidak boleh ada yang mengganggu saya. Jangan ada yang masuk ke dalam kamar, enggak boleh. Bukan tidur loh ya. Nah, itu cari sana, cari sini, catatannya dibuka, kitab yang ada diperiksa, diingat-ingat lagi hadis ini apa, hadis ini. Hadis ini. Faqila lahu uhdiyat lana sallatu tamrin. Agak malam dikit, ada anggota keluarganya yang menyampaikan dari balik pintu, kita tadi dapat hadiah satu keranjang kurma, satu tempat kurma itulah. Faqala qaddimuha. Karena mereka tahu Imam Muslim belum makan malam nih. Kata Imam Muslim, qaddimuha, ya udah, bawa sini. Faqaddamuha ilaih. Kurma satu tempat tadi, satu keranjang kecil. Ya kalau kita buah-buahan itu biasa parsel kan ada keranjangnya ya. Ya segitu. Kata Imam Muslim, qaddimuha. Ya udah sini. Kurma tadi dimasukkan ke dalam kamar, tutup lagi, masih cari. Fakana yattalibul hadith wa ya'khudhu tamratan tamratan. Imam Muslim rahimahullahu taala memeriksa hadis satu persatu. Kan catatannya banyak ya waktu belajar dulu. Kalau kita kan tinggal searching aja di Google sama Maktabah Syamilah. Kalau agak pusing dikit tinggal WA seorang ustadz aja, enak banget. Kan itu. Kalau punya nomor ustadz sampai 10 ustadz semuanya dikirim. Itu. Ustadz, apa hukumnya begini? Punya nomor kontak ustadznya 10, dikirim semua seret. Kan itu. Enak sekali. Zaman sekarang. Gini, siapa yang kasih jawaban? Alhamdulillah ada jawabannya, ya kan? Zaman dulu Pak, susah Pak. Kan itu. Harus cari satu persatu gini. Gini. Bukan tinggal ketik yang gambarnya apa? Kaca. Ini terus sercek. Ada 300 pilihan. 300 pilihan aja milihnya kayak males aja gitu. Satu-satu, ini dicari satu-satu. Fakana yattalibul hadith wa ya'khudhu tamratan tamratan. Al-Imam Muslim memeriksa hadith itu satu persatu dari catatan-catatan dan kitab yang ada. Wa ya'khudhu tamratan tamratan, sambil makan kurma sebiji. Periksa. Bijinya dibuang. Periksa lagi. Bisa gak bayangin? Ini bukan acting loh ya. Supaya bisa kita bayangin aja. Periksa gini. Fa asbah wa qad faniyat tamru. Pagi subuh kurmanya habis, nggak kerasa tuh. Wawajadal hadith, dan hadithnya dapat. Alhamdulillah. Al Hakim rahimahullah menambahkan dalam kisah ini, zadani thiqatu min ashabina annahu min hamad. Orang yang terpercaya dari apa, teman-teman kami menceritakan bahwa dengan sebab itu Imam Muslim rahimahullahu taala meninggal dunia. Meninggal dunia. Mungkin sekali perut dalam keadaan kosong, pikiran kalut, ya kan? Pikiran kalut, yang dimakan kurma terlalu banyak, semalaman tidak tidur. Memungkinkan, mungkin kan orang meninggal karena kelelahan? Mungkin enggak? Tanya sama dokter aja yang terpercaya ini. Dokter siapa di sini? Atau perawat? Kalau bidan kan nggak mungkin di sini. Dokter Hasan ada nggak, dokter? Ya udah, kita sama-sama tahu ini. Orang kalau kelelahan mungkin nggak meninggal dunia. Mungkin lelah. Apalagi udah lelah, fisiknya, pikirannya juga lelah, nggak makan, nggak minum, terus cari gini. Mungkin. Artinya Al-Imam Muslim rahimahullah sampai meninggal dunia, semangat thalabul ilminya terus terjaga. Terus terjaga. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu baru sedikit tentang Imam Muslim, belum masuk di kitabul ilminya. Ya kita lanjutkan tahun depan insyaallah. Bulan Syawal juga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian aja. Sudah jam 2 kurang seperempat. Ada waktu seperempat jam untuk daftar donor darah, jangan lupa. Emang gue lupa. Gue masih ingat nih. Dibuat satu pintu aja Abu Helmi, keluarnya semuanya dari sana gitu. Yang dari sana enggak boleh. Yang dari sini pokoknya ditanya udah donor belum? Belum daftar ya gitu. Tapi enggak, kita minta kerelaannya. Minta keikhlasannya. Seperti yang saya terangkan tadi itu apa? Dampak positifnya, manfaatnya untuk dakwah itu luar biasa. Kan gitu. Dampaknya apa, manfaat positifnya luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi sebab dakwah ini semakin dikenal oleh kaum muslimin, semakin dicintai oleh kaum muslimin, terutama adalah apa namanya, nama baik kita yang ada di luar sana. Kita cukupkan sekian insyaallah. Kita lanjutkan nanti pada maghrib di tempat ini juga. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.